ucapkan padamu, wahai orang yang pernah paling aku sayang. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, moga Tuhan jagakan dirimu. Semoga dirimu bahagia. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, semoga engkau gantikan dia bahagia. halo halo. Luar biasa, luar biasa.